cinta yang tulus suci apa adanya. Bukan menabur janji atau memberi harapan palsu, apalagi pandai selingkuh. Aku ingin dimanja, ingin dicinta bagaikan ratu. Dalam hangat pelukan mesra belayang kasih sayang, jangan ada persenjataan.